Eh, kau kesana, kau ambil sapinya, nanti kau ambil ayamnya, cepatlah. Enak kali ya bang ini, besar sapinya bang, cemana nariknya? Gampang gitu, kau ikat, kau tarik lah. Kau dengar itu, sapi sudah memanggil itu, kau tunggu apa lagi, kesana lah kau, tarik cepatlah. Iyalah bang. Ada apa kau malam-malam begini sama sapi dan ayam? Begini bu, istriku di rumah perlu kaldu buat masak. Kenapa tak kau beli saja masako? Masako? Iya, kau tahu masako itu bumbu penyedap dari daging asli dengan rasa ayam dan rasa sapi. Ditambah juga bumbu dan rempah pilihan. Tapi cemana rasanya bu? Ya sama lah, kayak kau ambil sapi dan ayam itu terus direbus jadi kaldu kayak di rumah. Bisa buat masakan jadi enak. Oh begitu rupanya. Iya. Masak ya, masako. Dengan daging asli.